Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima thumma amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tak lupa tentunya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, dan nikmat-nikmat yang lainnya berupa nikmat kesehatan, berupa nikmat waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, hendaknya senantiasa kita syukuri. Sehingga nam dengannya akan semakin bertambah nikmat demi nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nam wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tatkala Rabb kalian memaklumkan, mengumumkan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kalian itu bersyukur atas nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian, sekiranya kalian mensyukurinya, la azidannakum, pasti kata Allah Subhanahu wa taala, nah pasti, dan pasti kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti dan pasti aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Dan syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang ini merupakan ciri khas seorang muslim, ciri khas seorang mukmin, senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra'u syakara, in asabatu sarra'u syakara, fa kana khairul lah, wa in asabathu dharau sabara fa kana khairallah. Nah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat menakjubkan, nah, urusan seorang mukmin, inna amrahu kullahu lahu khairun, segala urusannya semuanya itu baik bagi dia. Nah, urusan seorang mukmin itu semuanya baik bagi mereka. Inna asabatu sarra'u syakara fa kana khairul lah. Ya. Tidak ada yang demikian kecuali bagi seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabatu sakaro, kalau dia ditimpa kebaikan, kesenangan, dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur atas nikmat ya, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia, sekecil apapun nikmat itu, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu baik bagi dia, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan apabila wa in asabatu dharau sabara fa kana khairal lah. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, kemudharatan, mendapatkan musibah, dia akan bersabar. Bukan lantas menggerutu. Nah, ketika mendapat musibah ngomel, nah menggerutu, ya tidak terima dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Ya. Tapi seorang mukmin kalau mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah azza wajal, mengakui bahwasanya nikmat tersebut datangnya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika dia mendapatkan musibah, nah dia akan bersabar seraya meminta balasan yang baik setelah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan bersabar, berdoa, Allahumma ajurni fi musibati waqlub li khairan minhu. Ya Allah, belilah aku pahala terhadap musibah yang menimpaku ini, dan gantilah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Sabar. Dia tahu musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersabar menghadapi musibah tersebut dan berharap Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan musibah yang menimpanya dan mengganti dengan kebaikan, dengan sesuatu yang lebih baik setelah itu. Nah, Inna ma'al usri yusra. Ya, bersama dengan kesusahan, kesulitan akan ada kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Ketika kita mendapatkan nikmat, misalnya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mendapatkan musibah, bersabar kepada Allah atas cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ciri khas seorang muslim, seorang mukmin. Apabila seorang mukmin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapat tambahan, akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalian mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, ketahuilah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala itu amat sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan keberadaan kita di sini bisa datang di majelis ilmu di tempat yang mulia ini tidak lain merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Sekiranya bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa sampai di tempat ini. Sekiranya bukan karena pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan ada di tempat ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kemudian kita memiliki waktu luang, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut, nikmat sehat dan nikmat waktu luang untuk kita datang ke tempat ini. Dikarenakan betapa banyak orang yang memiliki nikmat kedua nikmat tersebut, memiliki nikmat sehat, memiliki nikmat waktu luang, akan tapi tidak diberikan taufik, tidak diberikan nikmat berupa taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu memanfaatkan dua nikmat tersebut. Dalam rangka mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah berapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa sampai ke tempat ini. Sekiranya kita hendak menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sesaat saja. Kita tidak akan mampu, apalagi kalau kita menghitung dalam waktu satu jam, sehari, seminggu, sebulan, ataukah selama kita hidup, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung-hitung, berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Sehingga sudah seharusnya kita untuk memperbanyak syukur terhadap nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Kita lanjutkan membaca kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari, Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa'lam annallaha wa'lam rahimakallah annahu la yatimu islam 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Kita ulangi sedikit dari atas apa yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. ketahuilah bahwasannya tidak akan sempurna Islam seorang hamba sampai dia menjadi orang yang mengikuti, membenarkan dan menerima enam syariat Islam ini. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril islami lam yakunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzabahum. Barang siapa yang memiliki persangkaan bahwasanya ada sebagian enam dari syariat Islam yang belum disampaikan ya setelah peninggal para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka sungguh dia telah mendustakan mereka. Wa kafa bihi furqatan wa ta'nan 'alaihim. Cukup ini sebagai penyelisihan dan cercaan terhadap para sahabat alaihi salatu wassalam. Wa huwa mubtaji'un dalun mudillun muhdisun fil islami ma laisa minhu. Orang-orang yang seperti ini termasuk orang yang enam mubtadi, mengada-adakan enam kebid'ahan di dalam agama ini, sesat dan menyesatkan enam, dan membuat-buat mengada-adakan di dalam Islam sesuatu yang tidak pernah ada di dalam Islam itu sendiri. Wa'lam rahimakallahu annahu laisa fi sunnati qiyasun. Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, merahmatimu, bahwasanya tidak ada kias di dalam sunnah, di dalam permasalahan akidah. Wala yudrabu lahal amsal wala tuttaba'u fihil ahwa. Nah, wala yudrabu, tidak ada permisalan yang sesuatu yang sebanding, bisa dibandingkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita membandingkan antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, dengan ucapan siapapun dari kalangan manusia ini. Ya, tidak boleh bagi kita untuk membandingkan sesuatu yang datang nam dari Rasulullah alaihi salatu wasallam kemudian kita bandingkan dengan perkataan siapapun dari kalangan manusia. Wala tattabau fi hal ahwa, dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu di dalam permasalahan ini, permasalahan agama. Wa innama huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaif. Sesungguhnya di dalam beragama yang dibutuhkan adalah pembenaran. Ya, kita membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membagaimanakan. Sudah jelas dalilnya datang dari Rasul alaihi salatu wasallam, ini hukumnya seperti ini, sahih dalilnya jelas, masih tapi jangan ya, maka nali mu'min nam wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nah tidak pantas, tidak boleh bagi seorang mukmin, tidak boleh pula bagi seorang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu urusan, kemudian mereka memilih suatu dari urusan mereka sendiri, lebih mementingkan kepentingan mereka. Nah, dengan meninggalkan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak boleh bagi seorang muslim Seorang mukmin, seorang mukminah bersifat demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamakana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya hanyalah perkataan seorang mukmin apabila mereka diseru kepada Allah dan rasulnya untuk berhukum, di antara mereka menjadi hakim di antara mereka, mereka akan mengatakan, kalau memang mereka seorang mukmin, mereka akan mengatakan, "Sami'na wa ata'na." Kami mendengar dan kami taat, kami ikuti. Bukan kalau sesuai dengan hawa nafsu saya ikuti, kalau enggak sesuai enggak, saya tinggalkan. Tidak. Yaitu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqalu lima wa kaifa, jangan dikatakan bagaimana dan kenapa. Wal kalamu wal husumatu wal jidatu wal jidalu wal mira'u muhjatun. Adapun perdebatan, jidal, berdebat, mendebat, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ini merupakan perkara yang baru. Jidal, berdebat dalam permasalahan ini merupakan perkara yang baru, yang bid'ah, yang diada-adakan. Yaqdahu syakka fil qalbi, yang hanya nam akan mendatangkan keraguan-keraguan di dalam hati seseorang. Wa in asaba sahibul haqq, sahibul haqq wa sunnata. Meskipun ya, dia itu berada di atas kebenaran dan di atas sunnah, hendaknya seorang menghindari perdebatan di dalam permasalahan agama ini. Wa'lam rahimakallahu annal kalama fi rabbi ta'ala muhdatun. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, merahmatimu. Sesungguhnya al-kalami fi Rabbi, al-kalama fi Rabbi ta'ala muhjazun. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara muhdats, perkara baru yang diada-adakan di dalam permasalahan agama ini. Wa huwa bid'atun wa dhalalatun. Ini adalah perkara yang bid'ah dan sesat. Wa la yatakallamu fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an. Tidaklah seorang itu boleh berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah azza wa jalla, kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya. Di dalam Al-Qur'an. tidak diperbolehkan. Ini termasuk perkara yang penting untuk kita ketahui. Ya, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi siapapun dari kalangan umat ini untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal, kecuali apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, dan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat beliau. Nah, kecuali dengan dalil yang datang di dalam Al-Qur'an maupun yang dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa huwa jalla tana'uhu wahidun laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha melihat. Di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, tidak ada yang serupa. Ya. Siapapun dia, apapun dia, maka tidak ada yang serupa, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala suatu apapun. Dinafikan, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala keserupaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan wa huwa samiul basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala as-sami, yang maha mendengar. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-basir, yang maha melihat. Nah. Mungkin ada yang bertanya, "Loh, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nah, tadi katakan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, akan tapi Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah menetapkan Allah memiliki penglihatan? Di sini juga ditetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran. Allah melihat, Allah maha melihat dan Allah maha mendengar. Bukankah seorang manusia juga, hamba juga, mereka melihat? Bukankah hamba juga mereka memiliki pendengaran, mendengar? Kalau begitu sama dong dengan Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah kalau demikian. Jelas beda. Namanya sama pendengaran, namanya sama penglihatan. Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha melihat, memiliki penglihatan. Allah melihat. Apakah kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala mendengar? Apakah kita juga menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat? Iya. Tetapkan. Allah Subhanahu wa taala mendengar, maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Allah melihat, memiliki penglihatan. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat. Iya. Akan tetapi beda tentunya pendengaran Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Beda juga penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini yang perlu kita pahami. Satu nama yang sama, tapi hakikatnya tentu berbeda. Sama-sama makhluk saja, kalau kita mengatakan sama saja penglihatannya, penglihatan pendengarannya, pendengaran beda. Hakikatnya beda. Sama nama, beda hakikat. Sama-sama makhluk saja, manusia dengan binatang misalkan, monyet misalkan. Manusia itu punya pendengaran, monyet punya enggak? Punya. Ya. Manusia punya penglihatan, monyet juga punya, punya. Apakah sama? Sapi misalkan, manusia punya pendengaran, punya telinga. Sapi juga punya pendengaran. Nah, apakah kita akan mengatakan bahwasanya telinganya sapi itu sama dengan manusia? Kalau dia yang meyakini demikian, ya biar dia aja yang sama, kita enggak. Nah, beda. Pendengaran manusia dengan pendengaran hewan beda. Penglihatannya juga beda. Modelnya, bentuknya berbeda. Hakikatnya berbeda. Namanya sama, nama boleh sama, tapi hakikatnya berbeda. Ini antara Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, dengan makhluknya jelas lebih berbeda lagi tentunya. Dan ini sudah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah menyebutkan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, enggak ada yang serupa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan wa huwa samiul basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, ya, lagi maha melihat. Nah, inilah bedanya keyakinan ahli sunnah wal jamaah dengan keyakinan kelompok-kelompok yang mereka tersesat dari jalan Allah Azza wa Jal. Tentang permasalahan ini, di antara mereka ada yang menafikan, meniadakan. Nah, mereka mengatakan Allah tidak memiliki pendengaran, Allah tidak memiliki penglihatan. Kalau kita mengatakan Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, sama dong dengan makhluknya waliyadzubillah. Jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Jelas di dalam ayat ini. Nah, ini kelompok yang pertama mengatakan demikian. Allah tidak punya pendengaran, Allah tidak punya penglihatan. Nanti kalau kita mengatakan punya, berarti sama dong dengan makhluknya. Kita jawab tidak. Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, akan tetapi beda antara pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kelompok yang lain lagi mengatakan bahwasanya iya, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, ya sama dengan makhluknya, pokoknya pendengarannya. Ya, sama. Ya. Menyamakan antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat makhluknya, dan ini juga bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Yang benar, yakni kita menetapkan apa yang datang di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana datangnya. Nah, tanpa membagaimanakan, tanpa mempertanyakan kenapa, dan tanpa mengatakan bagaimana, ya, jangan. Kita yakini Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, kita yakini Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan sebagaimana dalil yang ada. Kita pun meyakini bahwasannya pendengaran dan penglihatan, dan demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Nam akan tetapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, Rabbana awwalun bila mata, Rabb kita yang pertama dan tidak ada awalannya. Jangan ditanyakan pula ketika dikatakan bahwasanya Rabb itu yang pertama, terus kapan mulainya ada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada permulaannya. Allah ada. Naam. Ya. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Allah yang menciptakan alam semesta ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan tidak ada awalannya. Kalau manusia, atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini ada dari sebelumnya tidak ada. Nah, manusia awalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada. Demikian pula makhluk-makhluk yang lain, alam semesta ini, langit, bumi dan segala isinya tadinya tidak ada. Nah, sehingga ada awalan kapan dimulai adanya makhluk-makhluk ini. Adapun Allah Subhanahu wa taala ada tanpa ada permulaannya. Nah, yang bahwasanya sebelumnya belum ada kemudian terus ada Allah, tidak. Ya, Allah ada. Ya. Tanpa ada permulaannya. Nah. Itu yang perlu kita yakini. Tidak usah kita berpikir panjang-panjang, repot-repot, ribet-ribet. Nah, pusing nantinya. Ikuti apa yang datang dengannya dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesuai pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, karena mereka yang paling paham nam tentang penjelasan Al-Qur'an dan demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Qur'an turun di tengah-tengah mereka. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun disabdakan di antara mereka pula, di tengah-tengah mereka, sehingga mereka yang paling paham terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa akhirun bila muntaha, dan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir tanpa ada akhirnya. Ya, dikatakan terakhir jangan sampai dikatakan akan berakhir, tidak. Makhluk yang berakhir. Nah, Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Naam. Ya lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, yang tidak nampak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala aksi istawa, Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Naam. Ar-Rahmanu 'alal aksi istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Wa ilmuhu bi kulli makanin, dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup segala sesuatu, setiap tempat. Wa la yakhlu min ilmihi makanun, tidak ada satu tempat pun yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tempat pun yang terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nam, tidak ada yang terluput sedikit pun dari nam ilmu Allah azza wa jal. Wallahu a'lam bishawab. Nam, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya bi'innillahi taala. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya datangnya dari saya secara pribadi dan dari syaitan, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita, dan kita kembali kepada al-haq. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.